Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengudara itu semuanya atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyampaikan dan kita sangat berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan ini demi untuk menyampaikan ayat demi ayat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ingin mengingatkan kita agar kita tidak jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan menyajikan ayat 114 dari surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah menyembah. Ayat ini adalah menjelaskan kepada kita yaitu tentang bagaimana kondisi penduduk Mekah pada saat itu semakin sulit sampai-sampai mereka memakan bangkai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengirim kepada mereka apa yang dapat dimakan berupa makanan yang halal dan yang baik sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, yaitu penduduk-penduduk Mekah pada saat itu. Beliau berkata, "Fakulu mimma razaqakumullah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makanlah yang halal lagi yang baik." Untuk apa ini? Untuk kita dapat menikmati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga sekaligus dapat kita jauhi larangan-larangan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ketika Allah mengatakan halalan thayyibah, apa sih kira-kira hubungannya makanan yang halal itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau dapat kita renungkan, ketika kita mengetahui bahwa ciptaan yang Allah ciptakan pada diri kita ini adalah sangat sempurna, maka kesempurnaan itu juga harus diiringi segala apa yang masuk dalam tubuh kita, termasuk makanan-makanan yang makan-makanan yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu halalan thayyibah. Janganlah engkau makan yang haram. Kira-kira begitulah. Kalau seandainya kamu itu memang bersyukur kepada Allah dan betul-betul kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sorga itu, ketika Nabi Adam diciptakan, banyak sekali nikmat yang Allah berikan yang halal. Hanya satu larangan. Begitu juga hidup kita di dunia ini. Jangan kita merasakan banyak sekali yang dilarang, tapi harus kita rasakanlah banyak sekali yang halal di dunia ini. Tapi manusia lebih banyak memilih yang haram. Disebabkan itulah mereka itu tidak mau, disebabkan mereka itu kufur kepada Allah. Dan tentunya orang-orang ini, kebalikan dari ayat ini, mereka itu tidak akan pernah dikatakan mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk lebih jelas lagi, di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Makanan halal yang tertulis di ayat 114 dari surah An-Nahl ini dapat dikategorikan kepada dua hal: halal secara zat dan halal cara memperolehnya. Alhamdulillah, umat Islam Indonesia itu sangat menjaga kehalalan secara zat. Dulu pernah ada isu nasional merembah kepada internasional karena ada bumbu masak yang terkontaminasi dengan zat yang dilarang untuk dimakan, jadi mengandung unsur babi misalnya, sehingga pabrik tersebut hampir gulung tikar. Karena apa? Karena umat Islam akhirnya enggan untuk memakan makanan yang terkontaminasi tadi. Ini membuktikan bahwa betapa umat Islam Indonesia sangat memperhatikan kehalalan makanannya secara zat. Namun sayangnya cara memperolehnya tidak sedahsyat dengan cara dalam melihat secara zat. Karena apa? Karena umat Islam yang mayoritas, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini mencapai kondisi negara terkorup, hampir bisa dikatakan terkorup di dunia. Tingkat korupsinya begitu tinggi, dan kita tidak menafikan bahwa itu diantaranya dilakukan oleh umat Islam yang berdomisili di Indonesia. Walaupun mungkin tidak bisa kita mengatakan mayoritas, tapi sebagian dilakukan oleh umat Islam. Ini merupakan suatu hal yang ironi. Karena apa? Karena sebagai wujud dari keimanannya, penyembahannya kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kita memang benar-benar sembahyang, menyembah Allah, patuh dan taat kepadanya, yakin benar bahwa akhirat itu adalah kekal dan abadi, maka diantara caranya, makanlah dengan cara-cara yang halal dalam memperolehannya. Bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil menindas orang lain, sebagaimana dia juga halal dalam bentuk zatnya. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita bahwa mengkonsumsi rezeki Allah itu tidak lepas dari wujud syukur atas nikmat Allah. Mensyukuri nikmat artinya berbagi. Berbagi ketika kita dalam kondisi berlebih. Berbagi ketika kita melihat bahwa memang masih banyak yang memerlukan pangan. Disebutkan 40 juta penduduk dunia mati akibat kelaparan. Karena apa? Karena manusia tidak bisa mensyukuri satu butir nasi yang kita tinggalkan di piring kita dalam sekali makan. Berarti sehari kita telah meninggalkan 3 butir nasi. Dikalikan dengan 300 hari, 365 hari, berarti kita telah meninggalkan 3 kali 3, 900 butir. Itu kali satu orang. Kalau 200 juta penduduk Indonesia, maka betapa banyak nasi yang bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Waskuru nikmatullah artinya jangan sampai melakukan tindakan mubazir walaupun itu terhadap satu butir nasi yang tersisa di piring kita. Bersihkan nasi di atas piring kita bukan menggambarkan itu kerakusan, tetapi itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Jangan merasa harus disisai 2-3 butir supaya kita tidak terlihat congok dan tamak. Tidak. Pesan Al-Quran mengatakan waskuru nikmatullah, syukuri nikmat Allah, sehingga makan harus bersih, tidak ada yang tersisa baik di piring ataupun di tangan. Maka Nabi berpesan kepada kita, yal'aqoha au yul'aqoha, yang tersisa di tanganmu jilatlah, baik melalui mulutmu atau melalui mulut saudaramu. Itu wujud dari syukur nikmat memakan yang halal, dan itu bagian dari ibadah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin telah menjelaskan tadi bagaimana halal, bagaimana seharusnya kita dapat menghadapi hal tersebut, tentunya dengan firman Allah ini, yaitu waskuru ni'matallahi, artinya syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa yang kita dapatkan sekarang ini. Karena apa? Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kita akan mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sudah seperti itu akan menyeretkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang merugikan kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau manusia ataupun hambanya ini menjadi orang yang merugi. Apa alasannya? Alasan pertama, Allah telah banyak mengutus para nabi-nabi, terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya manusia ini tidak menjadi orang yang merugi. Salah satu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan nikmatnya Allah berikan itu betul-betul nikmat. Sebagaimana yang dikiaskan tadi, yaitu nasi kita ketika kita makan dalam piring kita itu banyak kita dapatkan. Orang-orang yang banyak tersisa bukan bahkan 3 butir nasi, bahkan lebih 20, 30, bahkan 50 butir nasi itu tidak melihat hal tersebut, bahwasanya tidak melihat apa yang sudah Allah berikan kepada mereka itu. Mungkin disebabkan mereka itu tidak pernah bersyukur, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kajiannya ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang betul-betul engkau mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku sesuai dengan firman Allah dalam kajian ayat ini, in kuntum iyyahu ta'budun, maka laksanakanlah yang pertama sekali itu, ya, ketika kita mendapatkan nikmat, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat merasakan nikmatnya itu yang betul-betul sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita merasakan nikmat beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.